itu nama Allah yang maha mensejahterakan. Saya itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai. Daunnya lebat, Anda bisa berlindung dari panas. Mau enggak? Orang yang ada di hadapanku ini adalah orang-orang yang kalian beriman, ya atau tidak? Karena Allah pun mengujinya. Sekarang izinkan. Siap. Siap. Jawab ini kalau Anda orang beriman. Allah ada berapa? Kesempatan kedua. Allah ada berapa? Terakhir ya, yang benar jawabnya. Nanti kamu ditanya di akhirat begini, siapa? Allah ada berapa? Istighfar lagi. Tahuku iman, Gus. Mengiyakan secara hati dan melakukan secara perbuatan. Memang ruh kamu sudah terlepas dari jasadmu. Semuanya yang di belakang juga Allah maha melihat. Allah ada berapa? Turunkan dulu. Tolong kameramen saat mereka mengangkat tangan, kamu jangan diturunkan sebelum saya bilang turun. Allah ada berapa? Tahan. Putar kamera. Bet. Bet itu. Orangnya ikut muter, mumet dasi. Tepuk tangannya ikhlas dulu semuanya. Itu orang beriman. Yang aminnya ikhlas, mudah-mudahan menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi semuanya. Tepuk sekali. Ah. Jamaah banyak, Gus, tapi enggak kompak. Sekali tuh. Tepuk sekali. Ini ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Nikmatnya udah dicabut, ya. Siap. Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Setengah. Bener kata Kapolsek. Wargane gampang terprovokas. Kalau setengah niatkan saja, tapi tidak jadi dilakukan, lalu dengan benih yang ikhlas, suarakan, tahan, ngik. Ya, ini penting, ini penting. Ini sangat islami sekali. Ya, aku gak lihat loh siapa yang ngomong, giginya aja aku lihat itu. Ya, tepuk setengah, tepuk satu setengah. Gus, ini majelis atau PAUD? Gunane setengah itu nepo kalau ada orang ngomongin orang, kita suruh berhentikan tersinggung. Deketin, tepuk setengah. Ik, stop. Ngerti? Yes. Ada janda kemarin, Bu, baru aja cerai. Tepuk dong, malah dengerin. Tepuk, ik, gitu. Malah. Kebiasaan. Betul gak? Kebiasaan. Tepuk tangan lagi yang ikhlas semuanya. Kurang ikhlas. Kamu belum merdeka ini. Kamu belum merdeka. Merdeka itu dasarnya keikhlasan. Atas penderitaanmu kamu ikhlaskan. Kamu, tangan kamu, hatimu. Jengkal, dua jengkal ini. Dua jengkal. Tangannya di sini. Yang ikhlas. Tangan ikhlas gini. Tangan perbuatanmu tidak jauh dari kemaluanmu. Pantesan hidup kamu itu sering malu-malu. Iya. Kalau tepuk tangan, tangannya tidak jauh dari hatinya. Gus. Kemerdekaan itu, kita sudah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Merdeka itu, kita sudah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Jadi orang yang merdeka itu tahu tata tertib, tahu tata krama, sopan santun, tahu haknya, tahu kewajibannya. Kalau orang, nih, kita mau pepet, orang itu belum merdeka. Mengambil hak orang lain, betul? Tapi kita yang dipepet juga belum tentu merdeka. Kalau lantas kita ngomong, woi, kurang ajar kamu yo, cowok kamu. Itu bukan orang merdeka. Tapi begitu dipepet, langsung mengatakan, astagfirullah, semoga orang itu tidak mengulangi lagi atas perbuatannya kepada orang lain. Cukup aku saja. Karena orang merdeka tahu betul, segala sesuatunya sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Punya suami nyebelin, udah ditulis, bakal punya suami nyebelin. Kenapa ibu mesti marah? Sudah ditulis, responnya baik, dicatat oleh malaikat, Rokib dan Atib, dengan langsung, contreng, tinta biru, simbolnya air, tempatnya sur. Tapi kalau kita langsung membalas, dan lagi, mengumpulkan teman-teman kita untuk turut membenci, maka kita langsung disilang, simbolnya warna merah, tempatnya neraka yang simpel. sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh. Lalu catatan itu yang kita bawa pulang sebagai amal perbuatan. Angkat tangan semuanya lagi. Elus hatinya, katakan ikhlas ya Allah. Sudah, di sini ada penjara. Apa namanya? Bro? Sleman. Cebongan, saya pernah datang ke Cebongan. Kerobokan di Bali saya pernah. Tahu, ayah baru tahu apa arti merdeka. Mereka tidak lagi merampok. Mereka tidak lagi jual ganja. Tidak lagi jual yang haram. Bahkan dia sudah merdeka. Apa pekerjaan mereka? Berdoa. Merdeka hidupnya di sana. Tapi bedanya penjara wanita dengan penjara lelaki. Beda kemerdekaannya. Kalau panjenengan masuk penjara, istri ditelpah, bawakan selimut, bawakan aku rokok, dibawakan gak oleh istrimu? Kira-kira, dibawakan gak bunda? Ibu masuk penjara, suami langsung menceraikan, betul tidak? Jadi kemerdekaan itu menjadi sudut pandang. Merdeka sendiri, saya mengenalnya sejak 17 Agustus 1945. 17 Rohman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Wahimin, Ajis, Jabar, Alholik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gofar, Ya Har, Ya Wahab, Ya Rozak. Artinya apa ya Rozak? Yang maha memberi rizki. Allah lah yang memberikan rizki kemerdekaan Indonesia, bukan bambu runcing. Lalu siapa di balik kemerdekaan itu? Siapa yang diperjalankan? Para swadaya, para pahlawan. Termasuk Sudiru. Tahu dia siapa? Dia seorang pejuang yang di Belantara. Dia saking daunnya masuk ke Belantara, dia kena malaria. Tahu itu? Dia sakit bunda. Orang yang sakit, yang teraniaya, dikejar-kejar oleh penjajahan. Difitnah. Mau dibunuh. Maka doanya dijawab. Dan kala itu adalah Ramadan. Orang sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Jadi kalau Anda tidak percaya, karena siapa kan itu? Karena orang-orang muslimin dan muslimah. Puasa, tapi puasanya beda dengan puasa Anda. Puasa yang pertama, makan dan mie, puasa. Tapi puasa nomor dua, tadi puasa nomor satu. Al-Mujahidu Manjaha dan Napsala. Siapa ini? Orang yang berpuasa melawan hawa nap? Ragu terhadap puasa ini di Indonesia. Karena 3 bulan, sholat. Taraweh sudah mulai mengendur, orang udah mikirin THR, saya ragu dengan ini. Tapi puasa jam tolong, saya mau ngomong tentang puasa yang ketiga. Puasa kebenaran, ulangi sekali lagi. Puasa apa ini? Ini puasa tingkat nabi, puasa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang. Puasa apa ini? Saya contohkan, Anda buat, disangka berbuat. Anda tidak usah melakukan sesuatu. Disangka melakukan sesuatu, ibu tidak usah klarifikasi. Tapi pemimpin-pemimpin sekarang sibuk dengannya, meng-hire wartawan-wartawan. Hei, tak ingatkan, orang yang tidak berbuat, disangka berbuat, dia sedang difit. Orang yang difitnah adalah orang yang terania. Orang yang terania ya, jika dia berdoa, doanya dijawab. Angkat apa yang melukai ibu, malah ngomong di Facebook, ngomong di Twitter, menjelaskan pada bis, lo tau gak, gue kan orangnya baik ya, gak gitu ya gak? Allah, aku sengaja aku berikan musibah, sujud, lalu dalam kesunyian kau menghadap, malah engkau berkoar-koar, aku tidak ada tempat lah, kau terlalu penuh dengan kebenaran-kebenaran. Angkat tangan. Mulai sekarang. Kalau kahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang hingga orang tidak ada yang mau hidupnya menderita. Padahal penderitaan adalah singgasananya Allah bertahta di sini. Kau lihat saja dia menderita, dia bahagia. Karena kekasih-kekasih Allah sudah bisa membedakan antara penderitaan dan kebahagiaan. Dia lihat di antara keduanya adalah Allah. Allah, dia ikhlaskan itu semua. Ya Allah, siapa yang menderita di sini? Ikhlaskanlah atas apa? Siapa yang sakit di sini? Sakitlah atas keikhlasannya agar dia bisa menyemput ridhonya. Oh. Lalu ikhlas itu apa? Tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk. Darin mah, kita ikhlasin, nanti lihat Allah balas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa yang kita lakukan, kita niatkan hanya kepada Allah. Karena Allah atau karena bintang tamu? Karena apa? Saya pun gak tahu mesti berbicara apa, tapi ikuti-ikuti terus. Apa yang tentang kemerdekaan? Oh, perlancarlah ucapanku ya Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Anda tidak suka lagi dipuji. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Pertemuan ikhlas kita yang berjalan akan di ridhonya Allah. Pertemuan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Allah yang hadir sudah berkah hidupnya. Berkah itu teman seperjalanan dengan kekayaan. Kalau kekayaan menginginkan semua terjadi di dunia, tapi kalau berkah boleh jadi Anda hidup sederhana, tapi yang sederhana dan sedikit itu tidak akan pernah. Itu seperti seorang ibu yang kelaparan 3 hari belum makan, lalu dikasih donat. Tahu donat, dia sentuh di bibirnya, baru menyentuh di bibirnya anaknya bangun dan kata, "Mak, mau." Siti Hajar yang ditinggal di belantara kekeringan, lalu kita diraihnya jubah Ibrahim. Benarkah ini mau? Dia ikhlaskan apa yang terjadi. Air keluar dari tanah ke? Betul. Air apa itu namanya? Siapa yang lewat diberi? Siapa musafir yang lewat diberi? Di Haji dan Umri. Apakah habis atau masih ada? Jadi apa itu ikhlas? Ibunda, tolong saya bicara pada ibunda. Biar Iba mengajarkan ini dengan bahasa kalbu, bahasa Indonesia, bahasanya apa? Ikhlas itu adalah yang paling berharga walaupun kita tidak memiliki orang yang seperti orang yang seperti itu mah dipagerin, pasang keamanan, taruh anjing, merdeka orang begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bas, Bismillah. Oh, merdeka. Itu merdeka. Ul! Orang yang sudah bisa berkata bahwa kantung dia yang tidak pernah beranak dan di Rantung. Dia tiada tara, tiada terukur. Jadi kalau di sini ada seorang istri masih menganggapkan adalah suami, dia belum merdeka. Kalau ada suami merasa yang menafkahkannya, dia belum merdeka. Keluarga itulah sumber penderitaan karena merdeka itu adalah kau menyintai Allah sama kali kau puja tanpa awalan. Lalu yang maha pencinta, dialah yang menjaga. Seluruh apa yang kita cintai, itulah kemerdekaan. Baik, inilah opening sebelum ini kita. Ada yang SMS mas, bawa musik ya. Doang nyanyi, ada gitar. Nah. Boong. Beneran ini ada SMS. Pasti kamu bohong. Bener gak bu, pengen maju nyanyi gak? Lah. Wes. Aku tahu dia bohong, tapi aku minta minum yo. Ya, di gak bisa nyanyi. Gak bisa yuk, gak bisa. Aku gak berani berdiri. Kayak gini. Waktu SMA aku murid paling bodoh. SD gak naik kelas. Ini aku peristri nih. Bintang kelas. Di tangan yang ikhlas buat beliau. Luar biasa. Biar agak keturunanku bener. Waktu SMA aku punya musuh bernama Ibu Endang. Dia guru matematika. Judes 43 tahun. Belum nikah juga. Aku udah berusaha nyontek. Gak diperiksa. Lalu di depan pacarku dia malu-maluin aku. Aku bilang, Bu Endang, apain kamu? Aku bisa bikin lagu. Tentang siapa? Tentang ibu. Ini kisah Bu Endang. Bu Endang yang semata wayang. Kalau jalan, pinggul digoyang. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Bu Endang, palenye peang. Sampai sekarang belum ada yang minang, belum ada yang minang, belum ada yang minang. Alhamdulillah ya, matematika merah. 85, ini kisah nyata, ini kisah nyata para santri. Tahun 85, 99 saya bikin album. Kaset, tahu kaset? A side B, harus 10 lagu, baru 9, produser bilang, dik doang. Tapi saya masih belum ikhlas kala itu, kalau takut Bu Endang lebih terkenal dari penyanyi. Jadi saya rubah judul lagunya menjadi Konflik Kompleks. Ulangi, semuanya apa lagunya? Di komplek punya kisah, Kisahnya tetangga sebelah rumah, tiap hari kerjanya hanya marah. Apa memang dia banyak masalah? Kalau banyak masalah, kenapa kita jadi susah? Hanya nyanyi, kita kena marah, kita kena marah, kita kena marah. Bagi ibu-ibu nyanyi gak bisa vibrasi, saya punya teknik. Dah jangan bertengkar, sebentar lagi si komplek dibongkar. Bagaimana harga tanah sesuai pasar, agar rumah baru kita lebih besar. Ingin ini itu kita langsung bayar, daripada setiap hari berkoar, setiap hari berkoar, setiap hari berkoar. Semuanya sekarang gini ya, temenin. Komplek-komplek gitu ya. Tua gapat, bikin mata jadi belek, hidung mancung jadi pesek, sehat jadi bengek. Memang banyak tenda kebengek. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Saya suka suara jamaah. Pales tapi berjamaah. Tahun 85, dengerin anak muda. Saya dapat rapot merah. Tahun 99, saya jadi artis. Tahun itu. 14 tahun, dan gara-gara lagu Bu Endang saya rubah, saya keluarin album. Alhamdulillah begitu beredar albumnya. Kata Allah, tunggu, tunggu, sabar, sabar, sabar. Nama Allah itu yang ke-99 itu terakhir, sabar. Tahun 2001 ada orang Cina dari Wings Food punya produk dalam namanya, ya, segar dingin. Dik doang. Ya kok, you bisa bikin lagu, ah? Bisa kok. Web ingin cepet, ah. Siap kok, dua kali jadi ya. Apa, inget lagu Endang lagi. Oh, deritanya panas dalam, badan lelah, serba gerah, serba ogah. Dari obat takut salah tambah parah, akhirnya ku temukan yang makin oke dah. Segar dingin, ada vitamin C-nya. Segar dingin diminum langsung bekerja. Langsung dingin, langsung segar, istimewa, wow, wow, wow. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Majik doang, luar biasa. Tepuk sekali, tepuk setengah, dua setengah. Majelis paling kusuk. 2001, demi Allah, tanpa keriaan saya dibayar 45 juta. Saya umur 30 tahun, jatuh miskin. Setelah itu jendela pun terpasang, belum ada kacanya. Ibu saya pergi ke saya untuk menginap, tidak ada tempat buang air besar. Dia harus buang di lalang. Kala itu saya megang uang 45 juta, saya tanya pada istri tercinta, buang. Apa kata dia? Kadus? Berangkat. Nyata pergi haji itu bukan persoalan uang, tapi bareng dengan orang yang pas mampir ke rumah saya. Dan pergi ke sana, ke tanah suci, pulang, apa yang terjadi bunda? Tunggu sebentar, ayolah kita pulang. Tunggu sebentar, di mobil datang. Mobil siapa ini? Mobil kamu. Doang. Oke, saya suka dengan orang ini. Langsung dibayar seharga mobil Kijang. Di sana tidak menemui cobaan. Jangan bangga. Yang mau kaya saja ya, yang di belakang juga ya, lagi dekat kuburan angkat. Semua yang mau kaya ikutin tangannya diangkat, yang gak mau kaya turunin, mudah-mudahan melarat belangsak. Yuk siap, yuk. Ada kamera tuh, ada audio, suaranya harus tegar. Siap. Ingin miskin? Lah, mau kaya gak? Miskin dulu. Kalau langsung kaya namanya ngep. Mana Gus? Ayo angkat tangan. Proses, proses. Hidup adalah proses. Ayo. Ayo yang nyender-nyender juga semuanya. Allah maha niat. Ya Basir. Ingin miskin. Yang tegas, yang tegas. Ingin miskin. Mikirin perut. Tangannya di sini. Masa perut di sini. Ulang lagi. Ambil Pak gambarnya. Ingin miskin. Mikirin perut. Ingin hidup sederhana. Pikirkan keluarga. Ingin kaya. Kaya hati. Kaya harta. Pikirkan semuanya. Pas. Dah pilihan pada dirimu. Ingin miskin. Mikirin perut. Padanya sederhana. Pikirin keluarga. Tapi kalau kau ingin kaya hati, kaya harta, ummati, ini ya Gus. Subhanallah. Lulus? Lulus. Tepuk tangan yang ikhlas. Luar biasa, pinang tamat. Jilbab putih, itu namanya. Selamat, mati ini selamat. Uribe selamat, mati ini selamat. Uribe selamat, matine selamat, urim. Jangan pulang dulu, berdoa dulu bersama-sama. Sekalian pamitan, insya Allah besok tanggal 25, saya pamit, insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Uribe selamat, mati ne selamat, uribe selamat, mati ne selamat, uribe selamat, mati ne selamat, uribe selamat, mati. Selamat ya Allah, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, hayatu salam, mautu hayatus salam, hayatus salam, mautus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam. Salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, uripe, matine selamat, uripe selamat, mati. Selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat mati. Matine Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Doa sabu jagat 3 kali. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun rawuhipun nderekaken sugeng kondur ing sala kepanggih bulan ngajeng, kasih masjid doang dan istri semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.